jadi impian, mapai selamunan diri, harapan anu dianti, duh iraha rek tina ragap rasa geningan kia buktina batin ukur tumarima duh nganti asih ti salira sok padahal rasa asih yang kanyana saya sudah na iraha aku iraha harapan rasa kacinta wak jati di salira iraha aku iraha harapan rasa katresna laksana nyanding kabagja aduh aduh na iraha rasa kadede yang cinta rek nampi waleran cinta nu diwakca kersalira rek nampi waleran cinta.